Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa minittaba'a huda wa sallama tasliman kathira ma ba'd. Selesai dari kita pembahasan tentang al-maf'ul bih dan juga macam-macam dari maf'ul bih. Kita simpulkan pembahasan kemarin, yaitu bahwasannya maf'ul bih adalah apa? Isim yang mansub yang fi'il itu apa? Menimpanya atau berkaitan dengannya. Dan macam-macamnya ada dua. Yang pertama maf'ul bih yang berupa isim zahir seperti darabtu zaidan, dan yang kedua yang berupa dhamir. Dan dhamir itu ada dua macam, dhamir muttasil seperti dalam ucapanmu, yaitu apa? Darabani zaidun, atau dhamir munfasil seperti dalam contoh iyyaka na'budu. Sekarang kita masuk ke al-mansubat berikutnya. Yang keberapa ini? Dari al-mansubat yang kedua, yang setelah al-maf'ul bih diikuti dengan al-masdar atau al-maf'ul al-mutlaq. Al-masdaru qala babul masdari al-masdaru huwa al-ismul mansubul ladzi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'li nahwu daraba yadribu darban. Bab masdar. Masdar adalah isim yang mansub. Isim yang mansub dari sini sama ya dengan apa? Al-maf'ul bih, al-ismu al-mansub. Bedanya adalah penjelasannya setelahnya. Alladzi yaji'u tsalitsan fi tasrifil fi'li, yang mana isim mansub ini datang pada urutan ketiga dalam tasrifan fi'il. Contohnya daraba yadribu darban. Kharaja yakhruju khurujan. Jalasa yajlisu julusan. Akala ya'kulu aklan, dan seterusnya. Yang ketiga itu adalah apa? Masdar. Yang pertama fi'lun madhi, yang kedua fi'lun mudhari, yang ketiga masdar. Ini dibahas secara khusus dalam ilmu apa? Sharaf. Aqulu, saya katakan kata syarih, qad arrafa al-muallifu al-masdara bi annahu alladhi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'li. Saya katakan bahwasanya al-muallif telah mengenalkan, mendefinisikan tentang makna al-masdar dengan ucapannya, yaitu isim mansub yang datang pada urutan ketiga dalam tasrifan fi'il. Wa ma'na dhalika annahu law qala laka qa'il, maknanya adalah seandainya berkata kepadamu seseorang yang berkata sarif daraba masalan, silakan kamu tasrif daraba masalan, sebagai contoh sarif daraba ya tasrif daraba ya fa'in ya daraba yadribu darban fa innaka tadhkur al-madhi awalan, maka niscaya engkau akan menyebutkan yang pertama madhi, kemudian taji'u bil mudhari', engkau datangkan yang kedua fil mudhari', thumma bil masdar, kemudian yang ketiga apa? Masdar. Fataqulu daraba yadribu darban, dan yang semisalnya. Ini sekedar contoh saja daraba yadribu darban ini. Walaysa al-gharadu hahuna ma'rifatul masdar li dzati, dan bukanlah tujuannya di sini untuk mendefinisikan masdar pada zatnya. Alladzi yaji'u tsalitsan fi tasrifil fi'l, ini hanya merupakan pendekatan ya, makna ataupun upaya beliau untuk memudahkan bagi para pemula untuk bisa memahaminya. Jadi bukan maksud beliau di sini mendefinisikan tentang hakikat dari masdar. Wa innamal gharadu ma'rifatu maf'uli al-mutlaq. Oh. Maksud beliau, saya ulangi. Wa laysa al-gharadu hahuna ma'rifatul masdar li dzati, dan tujuannya di sini adalah bukan untuk mengenal masdar pada zatnya, bukan. Wa innamal gharadu ma'rifatul maf'uli al-mutlaq, tidak lain tujuannya di sini adalah untuk kita mengetahui maf'ul mutlak. Karena maf'ul mutlak itu adalah diambil dari masdar gitu. Wa huwa yakunu masdaran, dan yang namanya maf'ul mutlaq itu mesti berbentuk masdar. Wa huwa ibaratun amma laysa khabaran mimma dalla ala ta'kid 'amilihi aw naw'ihi aw 'adadihi. Apa itu definisi dari maf'ul mutlaq? Maf'ul mutlaq ya terkadang dinamai al-masdar adalah ungkapan tentang ma laysa khabaran, kata ataupun lafaz yang dia bukan khabar. Mimma dalla ala ta'kid 'amilih, yang lafaz ini yang bukan khabar menunjukkan kepada ta'kid 'amilih, penekanan makna amilnya. Amil bisa berubah fi'il ataupun yang serupa dengan fi'il dalam makna. Nanti dengan contoh akan menjadi jelas. Atau kita contohkan dulu ya. Seperti darabtu Zaidan darban. Darabtu Zaidan darban. Saya sungguh-sungguh memukul Zaid. Di sini darban adalah apa? Masdar atau maf'ul mutlak. Ya, kenapa? Karena dia bukan khobar di sini. dan dia dorban menunjukkan kepada ta'kid amilih, penekanan makna amilnya. Di sini mana amilnya dorban? Doroba. Doroba, dorobtu, zaidan dorban. Di sini makna doroba ditekankan oleh, ataupun ditekankan lagi maknanya dengan dorban. Saya sungguh-sungguh memukul apa? Zaid. Dorobtu zaidan. Jadi, makna amilnya itu doroba, itu ditekankan dengan, antum sebutin apa? Maful mutlak. Dorobtu zaidan dorban. Saya sungguh-sungguh memukul Zaid. Ataupun saya memukul Zaid dengan sungguh-sungguh. Ya, di sini ditekankan makna amilnya dengan apa? Antum tambahkan padanya maful mutlak. Au naw'ih. Ataupun maful mutlak ini menunjukkan kepada jenis macam dari amilnya. Seperti dorobu Zaidan dorbal amiri. Dorobtu Zaidan dorbal amiri. Saya pukul Zaid dengan jenis pukulan amir, penguasa. Keras gitu misalkan. Ya, di sini disebutkan dorbal amir. Untuk menunjukkan apa? Macam atau jenis amilnya. Amilnya tadi apa disebutkan? Doroba. Jenis pukulan apa yang saya timpakan kepada Zaid? Dorbal amir. Jenis pukulan amir. Dorobtu Zaidan dorbal amir. Nanti insya Allah akan datang contoh-contohnya. Au adadih atau maful mutlak ini didatangkan untuk menunjukkan berapa kalinya amil itu terjadi. Seperti dorobtu Zaidan dorbatain. Saya pukul Zaid dua kali pukulan. Nah ini juga sama. Disebut dengan maful mutlak. Tadi fungsinya untuk menyebutkan berapa kalinya amil itu diperbuat. Baik. Faqauluna laisa khabar. Dirinci di sini definisi yang beliau datangkan tentang al-maful mutlak. Ya, disebutkan oleh beliau Asy-Syarih bahwasanya yang namanya maful mutlak adalah ma laisa khabaron. Apa maksud ma laisa khabaron? Kata beliau, bukan khabar. Ini mukhrijun lima kana khabaron minal masadir. Untuk mengeluarkan masdar yang dia merupakan khabar. Ya. Untuk mengeluarkan khabar yang diambil dari masdar-masdar. Jadi masdar juga bisa dijadikan sebagai khabar. Tapi bukan ini dimaukan. Ya. Nahu qaulika, contoh ungkapanmu, fahmuka fahmun daqiqun, pemahamanmu adalah pemahaman yang jeli, yang teliti. Di sini fahmun ini bukanlah apa? Maful mutlak. Meskipun dia masdar ya kan, dari fahima yafhamu fahman. Kenapa? Karena dia khobar fahmun di sini. Khobar dari fahmuka. Pemahamun, pemahamanmu adalah pemahaman yang daqiq. Ya. Bisa dipahami nih? Laisa khobaron. Ya. Masdar yang bukan khobar. Berarti kalau khobar ini bukan maful mutlak. Ya. Seperti fahmuka fahmun daqiqun. Ada pun dalam contoh yang lain, misalnya kita buat contoh. Ya, fahima Zaidun ad-darsa fahman. Ini maful mutlak di sini. Kenapa? Karena dia bentuknya masdar, kemudian bukan khobar. Kemudian dia didatangkan untuk memberikan penekanan makna amilnya, faham. Ya. Zaid benar-benar paham pelajaran. Ya. Di sini i'rabnya jelas, fahmuka itu mubtada, fahmun sebagai apa? Khabar, daqiqun sifat bagi faham. Sifat bagi marfu, marfu mithlu wa alamat rafi, adhamma wa zahiran ala akhiri. Kemudian, wa qawlina mimma dalla ala ila akhiri. Kemudian ucapan beliau Asy-Syarih ketika mendefinisikan tentang makna maful mutlak, yaitu ma laisa khabaran mimma dalla ala ta'kidi amilihi au naw'ihi au adadihi. Yufidu anna al-maf'ul al-mutlaqa thalathatu anwa'in. Ini memberikan faedah bahwasanya maf'ul mutlaq itu ada tiga macam. Disebut oleh beliau di sini, lihat kembali ya definisi yang dibawakan oleh Asy-Syarih. Maf'ul mutlaq adalah ungkapan tentang apa yang dia bukan khabar, masdar, tapi dia bukan khabar. Ya, yang menunjukkan kepada penekanan makna amilnya, ini yang pertama. Menunjukkan yang kedua, menunjukkan kepada jenis amilnya. Yang ketiga, menunjukkan kepada jumlah amilnya, berapa kali diperbuat. Al-awwalu al-mu'akkidu li'amilih. Jenis yang pertama dari al-maful al-mutlak, maful mutlak, adalah al-mu'akkid li'amilih. Maful mutlak yang fungsinya menekankan. Yang menekankan makna amilnya. Memberikan penekanan pada makna amilnya. Contoh, hafidhu darsa hifdha. Apa artinya? Saya menghafal pelajaran dengan sesungguh-sungguhnya. Ataupun saya sungguh-sungguh telah menghafal pelajaran. Ya, bukan diterjemahkan saya menghafal pelajaran sekali hafal. Bukan. Itu hifdhan di situ didatangkan untuk mentaukid, menguatkan makna hafidtu. Jadi fahami? Hafidtu irobnya bagaimana? Fi'lun wa fa'il. Hafidhu fi'lun ma'udhi mabni ala sukun. Niti solehi bi dhamir rafin mutaharik. Atta dhamir mutasil mabni ala dhamma fi mahali rafin fa. Ad-darasa maf'ulun. Bihman. Subhu alamat nasfi. Al-fatha adhiru ala akhiri. Hifdhun. Maf'ulun mutlak. Ataupun masar. Ya, lebih khusus lagi. Maf'ul mutlak. Ya. Maf'ulun mutlakun man. Mansubu alamat nasfi. Al-fatha adhiru ala akhiri. Untuk apa didatangkan hifdhun di sini? Ditakkidi amilih. Untuk menguatkan makna amilnya. Apa amilnya di sini? Hafizah. Itu amil. Yang namanya amil fi'il. Ya. Yang namanya amil fi'il. Ataupun yang dia memiliki mengandungi makna fi'il. Isim fa'il. Ya. Jadi hafizah itu amilnya. Yang menyebabkan mansumnya adarsa. Hafizah. Yang menyebabkan mansumnya hifzah juga hafizah juga. Itu amil namanya hafizah. Kalau adarsa itu ma'mul namanya. Hifzah juga ma'mul. Wa nahu. Contoh lagi. Farihtu biqudumika jazara. Ya. Farihtu biqudumika jazala. Saya sungguh-sungguh berbahagia dengan kedatanganmu. Di sini jazala itu maknanya sama dengan fariha. Iya, maknanya jazalan sama dengan farhan. Farihtu biqudumika farhan sama dengan jazalan. Satu makna. Cuma beda lafaz, sinonimnya. Ini juga sama disebut dengan maf'ul mutlak. Iya. Iya, boleh jazalan untuk beliau mengisyaratkan bahwasanya maf'ul mutlak. Ada yang diambil dari lafaz amilnya. Ada yang dia diambil bukan dari lafad amilnya, tapi semakna dengan lafad amilnya. Irobnya sama. Nah, terus sedikit beda. Farihtu fi'lun wa fa'il. Jelas. Biqudumika jarun wa majrur. Alba harfu jar kudum. Ismun majrur bilba. Wa alamatu jarihi al-kasrah. Al-dairun al-akhir. Wa mudhafka dhamir mutasil. Adni al-fat fi mahali jarin mudhafun ilai. Al-jaru wal-majrur muta'alik bi fariha. Jadi jar majrur muta'alliq berkaitannya dengan fariha. Jazalan apa maf'ulun mutlaq. Man subhanallahi nasbi al-fatha dhairu ala akhir. Sama juga ini. Amilnya mana? Amilnya fariha. Ya. Itu macam yang pertama dari maf'ul mutlaq. Iya. Jazala yajzalu atau dicek di kamus ya. Kalau fariha yafrahu farhan. Wasan yang kedua dari macam atau jenis maf'ul mutlak adalah al-mubayyinu li naw'i al-amil. Maf'ul mutlak yang fungsinya menjelaskan jenis amilnya, macam amilnya. Contohnya ahbabtu ustadzi hubbal waladi abah. Saya mencintai ustadzku seperti cintanya seorang anak kepada bapak. Mana di sini maf'ul mutlak ya? Hah? Hubba. Iya. Iya, hubba. Iya. Itu isim masdar dari ahabba yuhibbu hubban. Isim masdar nanti ada sedikit perbedaan akan datang juga insyaallah. Hubba itu maf'ul mutlak. Didatangkan untuk apa? Untuk menjelaskan jenis amilnya. Mana amilnya di sini? Ya ahbabtu atau ahabba asalnya. Saya mencintai ustadku. Ya dengan jenis cinta atau itu enggak perlu diterjemahkan lagi kadang ya. Seperti di sana gitu kan. Seperti cintanya seorang anak kepada bapak. Ini kan hubba al-walad, hubba didatangkan untuk menjelaskan. Macam kecintaan yang kau berikan kepada ustadzmu. Yaitu seperti cintanya anak kepada bapak. Ya, sudah pahami? Ya, rupanya jelas. Ahbabtu filun wa fa'il ustadzi mafulun bih. Mansub alamatu nasbi al-fatha al-muqaddaru alama qabla al-ya'il mutakallim. Qabla al-ya'il mutakallim. Ya. Kemudian ya, wahuwa ustadzi. Kenapa? Mana midhur ya? Jadi istighalu al-mahal di harukatil munasabah wa ustad mudhafun al-ya bamin mutasil mabni ala sukun fi mahali jarin mudhafun mudhafun ilaih. Iya. Kemudian hubba maf'ulun mutlaq. Juga dalam Al-Qur'an juga wa tuhibbunal mala hubban jamma juga sama. Iya. Wa nahwu dan contoh yang lain waqaftu lil ustadhi wuquful muaddabi. Saya berdiri ya, untuk ustadku seperti berdirinya apa? Wukuf al-mu'addab. Seperti berdirinya orang yang mu'addab. Yang beradab. Gitu aja, yang beradab. Terdidik adabnya, beradab gitu sama ya. Ya. Ini juga seperti yang sebelumnya. Mana di sini maf'ul mutlaknya? Wukufa. Ya, wukufa. Maf'ul mutlak. Ya. Didatangkan untuk menjelaskan apa jenis berdiri. Ya. Wasalisu al-mubayyin lil adad. Macam yang ketiga dari lafzul mutlak ataupun nasar adalah yang dia fungsinya menjelaskan adad, bilangan, amilnya. Jumlah berapa kali amilnya dikerjakan atau diperbuat. Ya. Contoh darabtul kasul darbataini, saya memukul si pemalas ini darbatain, dua kali pukulan. Darbatain, dua kali pukulan. Ini kan disebutkan itu apa? Menjelaskan berapa kali amil itu diperbuat. Itu apa amilnya di sini? Daraba. I'rabnya bagaimana? Darabtu fi'lun wa fa'il. Daraba fil madhi mabni 'ala as-sukun. Atta dhamir muttasil mabni 'ala as-sukun. Ana dhamma fi mahalli raf'in fa'il al-kasula. Maf'ulun biman? Subhu ala matanasbi al-fathah, ya. Darbataini maf'ulun mutlaq. Ya. Mansubu ala matanasbi al-yaniyabah anil fathah li'annahu musanna. Ya. Kalau sekali pukulan apa? Darbatan. Kasih tak ya. Bukan darban, darbatan. Kalau dua kali pukulan apa? Darbatan. Tiga kali pukulan. Hah? Salah sata darbat. Ya, gitu. Salah satu darabat. Ataupun salah satu darabat. Ya. Contoh, wa nahu darabtuhu salasa darabat. Saya pukul dia salah satu darabat, tiga kali pukulan. Di sini kenapa pakai salah satu, bukan salah satu? Hah? Ya, karena di sini ma'dudnya ya sesuatu yang dihitungnya apa? Mu'annas darabah. Mufradnya, lihat mufradnya, jangan jamaknya, yang mufradnya. Dorba itu, apa dorobat adalah bentuk jamak dari apa? Dorba, dorbatun. Sehingga bilangannya pakai mudzakkar, perlawanan ya. Mulai dari 3 sampai berapa? 10, itu perlawanan. 3 orang laki-laki apa? Salah satu rijalin. 3 orang anak perempuan. Salah satu banatin, ya seperti itu ya. Ini 3 kali pukulan, 3 kali apa lagi? Dalam contoh yang lain bisa bikin? Nazartu ila misalkan. Apa? Kepada siapa? Ya, nasahtu misalkan. Saya nasahtu apa? Al-walada. Ya. Dua kali nasihat apa? Nasihatain berarti ya. Kemudian anwa'u al-maf'ulil mutlaq, macam-macam maf'ul mutlaq. Wa huwa qismani lafziyun wa ma'nawiyun, dan dia maf'ul mutlaq itu ada dua macam. Yang pertama lafzi, ya sifatnya lafzi. Yang kedua ma'nawi, sifatnya makna. Apa itu definisi dari maf'ul mutlaq yang lafzi dan apa itu yang ma'nawi? Fa in wafaqa lafdhuhu lafdhu fi'lihi fa huwa lafdhi. Apabila maf'ul mutlaq ini lafadznya mencocoki lafadz fi'ilnya, maka dia disebut lafdhi. Seperti dalam contoh yang barusan kita lewatkan. Itu apa? Di matan apa? Di matan apa contohnya? Oh, belum ada ya? Enggak ada ya? Ya, di syarah aja ambil banyak tuh. Hafidz darsa hifdzan. Ya, hafidz darsa apa? Hifdzan. Di sini lafaz maf'ul mutlaq mencocoki lafaz apa fi'ilnya. Ini disebut apa? Lafzi. Contohnya di sini qataltuhu qatlan. Saya sungguh-sungguh membunuh dia ataupun membunuh dia dengan sungguh-sungguh. Wa in wafaqa ma'na fi'lihi duna lafzihi fa huwa ma'nawi. Apabila lafaznya, lafaz maf'ul mutlaqnya mencocoki atau sama dengan makna fi'ilnya, beda lafadznya. Ya, beda lafadznya tapi sama maknanya dengan apa lafadz fi'ilnya. Bukan, saya ulangi. Wa in wafaqa ma'na fi'lihi duna lafzihi fa huwa ma'nawi. Apabila lafadz maf'ul mutlaq itu mencocoki makna fi'ilnya tapi berbeda dalam lafadznya, fa huwa ma'nawi, maka ini disebut maf'ul mutlaq yang sifatnya apa? Ma'nawi. Contohnya jalastu qu'udan, jalasa dan qu'ada menurut sebagian ahli lughah sama maknanya. Maka dikatakan jalastu qu'udan, qu'udan sebagai apa? Maf'ul mutlaq. Dan masuk pada bagian yang kedua, yaitu maf'ul mutlaq yang ma'nawi. Kenapa disebut ma'nawi? Karena di sini hanya melihat kecocokan dalam makna. Ya. qa'adah dengan jalasa menurut sebagian ahli lughah itu sama maknanya. Wa qumtu wuqufan juga sama. Maknanya hanya taukid. Saya benar-benar duduk, saya benar-benar berdiri gitu. Bukan saya duduk sekali duduk. Ya, saya berdiri sekali berdiri bukan. Wa ma asbaha dzalik tanya semisal itu. Wa aqulu yanqasimul masdar alladzi yunsabu ala annahu maf'ulun maf'ulun mutlaqun ila qismain. Saya katakan masdar yang dinasabkan sebagai maf'ul mutlak itu terbagi kepada dua bagian. Masdar yang dinasabkan sebagai maf'ul mutlak itu terbagi kepada dua bagian. Bagian yang pertama ma yuafiqu al-fi'la an-nasiba lahu fi lafzi. Masdar yang dia mencocoki fi'il yang menasabkannya dalam lafaz. Masdar yang dia mencocoki lafaz fi'il yang menasabkannya itu gampangnya. Ya. Bi an yakuna mustamilan ala hurufi. Ya, dengan bahwasanya masdar tadi mengandungi huruf-huruf fi'ilnya. Wa fi makna dan juga sama dalam maknanya. Bi an yakuna al-ma'na al-muradu min al-fi'li huwa al-ma'na al-muradu min al-masdar. Dengan bahwasanya makna yang dimaukan dari fi'il adalah sama dengan makna yang dimaukan dengan masdar. Sama maknanya. Wa dzalika nahwu, hal itu contohnya qa'adtu qu'udan, qa'adtu qu'udan. Di sini masdarnya mana? Maf'ul mutlaknya mana? Qu'udan. Di sini qu'udan mencocoki fi'il yang menasabkannya dalam hal lafaz. Iya kan? Qa'ada sama lafaznya. Iya. Dan dalam hal maknanya juga sama. Wa darabtuhu durban juga semisalnya. Zahabtu zahaban. Bisa zahaban, bisa zihaban. Iya. Wa masbaha dzalika, misal itu silakan antum kiaskan. Ada tujuannya maf'ul mutlak untuk mentakid. Ketika antum tidak butuh untuk mentakid ya sudah. Ya. Tidak perlu didatangkan. Wal qismu tsani, macam yang kedua dari maf'ul mutlak adalah ma yuafiqu al-fi'la an-nasiba lahu fi ma'na. Maf'ul mutlak yang dia mencocoki fi'il yang menasabkannya tapi mencocoki dalam hal maknanya saja. Wa la yuafiquhu fi hurufi. Tidaklah dia maf'ul mutlak ini mencocoki fi'ilnya dalam hal huruf-hurufnya. Bi an takuna huruful masdari ghayra hurufil fi'l. Yaitu bahwasanya huruf masdarnya bukan huruf-huruf fi'ilnya. Beda huruf masdar dengan huruf huruf fi'ilnya. Contohnya jalasu qu'udan, ini juga sama. Ya, makna dia disebut maf'ul mutlaq. Fa inna ma'na jalasa, sesungguhnya makna jalasa huwa ma'na al-qu'ud, adalah semakna dengan al-qu'ud. Kalau jalasa masdarnya julus, qa'ada qu'ud. Sama ya masdarnya ya wazannya. Walaysat huruful kalimataini wahida, dan bukanlah huruf-huruf dari dua kalimat ini jalasa dengan qu'ud itu satu, beda. Wa mithlu dzalik, yang semisal itu juga farihtu jazala. Farihtu jazala i'rabnya bisa ya. Farihtu fi nun fa'il jazala maf'ul mutlaq mansub. Itu global seperti itu. Darabtuhu lakman sama juga. Ahantuhu ihtiqaran. Ya. Ihana penghinaan sama dengan ihtiqaran maknanya. Saya hinakan dia ihtiqaran dengan penghinaan yang sebenar-benarnya. Wa qumtu wuqufan. Ya, saya sungguh-sungguh berdiri. Wa ma asbaha dzalika wallahu subhanahu wa ta'ala ala wa alam. Dan semisal itu wallahu subhanahu wa ta'ala ala wa alam. Sampai di sini ada yang belum paham tentang masdar. Hah? Masdar sama'i. Sama'i ya, betul sama'i, masdar sama'i. Iya. Gimana? Itu emang masdar itu harus nasab atau gimana? Maksudnya tuh misalnya ada anak, ya ibnun gitu. Oh, bentuknya masdar itu sebagian, kalau yang sulasi, ya, sulasi ya, yang sulasi ada yang sama'i, ada yang qiyasi. Tapi kalau yang rubangi qiyasi semua. Ya, af'ala yuf'ilu if'alan, fa'ala yuf'ilu taf'ilan. Tapi kalau yang sulasi ada yang sama'i, ada yang qiyasi. Ya, ada yang qiyasi, ada yang sama'i. Dibaca di buku tersendiri, sorof itu ada. Kebanyakannya yang sulasi ya. Sama ya. Sebutkan masdarnya ya. Gitu. Itu enggak harus keadaannya enggak apa-apa, maaf juga ya. Seperti apa contohnya? Ya kayak tadi maksudnya suruh mencari cari masdar dari ya, misalnya kayak apa ya contohnya ya. Iya, iya. Kalau masdar masih umum ya. Ya umum. Masih apa-apa. Umum ya, iya. Misalkan nah, apa atau apa masdarnya nama ya namu. Naum. Iya, soma isumu maksudnya apa? Siam. Iya. Ya, enggak mesti pas, enggak mesti mansub. Ya, mansub kalau dia jatuh sebagai maf'ul mutlak baru mansub. Ya. Enggak semua masdar harus mansub. Kalau dia sebagai fa'il marfu, sebagai maf'ul mansub, kena masuk huruf jar ya, majrur gitu ya. Sebagai khabar ya marfu, sebagai mutlak marfu ya. Jadi lihat posisinya di situ. Iya. Lihat posisinya di situ. Ya. Kalau seperti ini kan dia masdar disebutkan dalam kondisi sebelumnya disebutkan amil yang semakna dengan dia ataupun satu huruf. Ya. Bisa juga ambilnya bukan fi'il tapi isim. Ana boribu, misalkan Zaidin, borban, borib. Di sini ambilnya isim fa'il. Ya. Isim fa'il juga sama seperti fi'il dia beramal. Ya. Ya. Mengandung hadas juga. Ini kejadian borib seorang yang memukul. Yang lain? Tadi yang membedakan dengan khobar kurang jelas. Ya, membedakan antara maf'ul mutlak dengan khobar gitu. Ya, mudah. Ya, alhamdulillah mudah. Ya. Di sini fahmuka fahmun daqiqun. Ya. Seandainya dinasobkan fahmuka fahman, ya daqiqun. Fahmu di sini mubtada kan khobar di mana? Gak ada tuh kan? Iya, nggak ada khobarnya di sini. Berarti dia khobar fahmun ini. Mungkin dia sebagai apa? Maf'ul mutlak. Kebutuhan fahmun kepada khobar lebih mendesak daripada kebutuhannya kepada apa? Maf'ul mutlak. Bisa jadi maf'ul mutlak di sini. Fahmuka adars, fahmuka misalkan apa? Ya, semisal itulah sama lah, sama ya. Kali ini fahmuka adarsa, ya. Fahmun, daqiqun juga sama itu. Khobar juga. Kelihatan kok. Iya. Iya. Fahmuka, fahmun, daqiqun. Ini khobar. Hah? Bukan. Fahmuka itu mufrad dia. Fahmuka itu mubtada marfu alamat rufi abba mabdur al-akhir. Wa mubaf kaf bamir matasil. Mubaf ilai fahmun khobar. Marfu alamat rafi' dhamma dhamir al-akhiri dafikun sifat na'at li faham na'atun marfu marfu mithlu. Iya. Di sini enggak bisa dijadikan sebagai mutlak, boleh dikatakan fahmuka fahman dafikun enggak boleh. Karena di sini faham sangat butuh kepada khabar. Sangat butuh kepada khabar. Iya. Ya, adapun dalam contoh misalkan anta tafhamu darsaka fahman jayyidan, nah itu jelas enggak mutlak. Insyaallah sering aja berlatih lama-lama juga mudah membedakannya. Kalau di sini dicontohkan semuanya maf'ul mutlak sudah oleh fi'il semua ya. Oleh fi'il semua. Oleh fi'il semua. Ya untuk pemula sehingga dipermudah. Yang lain. Pokoknya masdar ya dia bisa jadi sebagai khobar seperti ini. Fahmuka fahmun daqiqun. Iya. Bisa juga sebagai fa'il. Iya. Yang namanya isim kan bisa sebagai fa'il, sebagai maf'ul ya kan? Sebagai mubtada, sebagai khobar, juga sebagai diantaranya maf'ul mutlak. Ya, definisinya tadi, isim mansub. Ya, isim yang mansub. Nah, di tempat yang lain didefinisikan lebih rinci lagi. Tadi cukup untuk pemula yang ada di sini. Terus saja diulang-ulang insyaallah. Ya. Ya, cukup sampai sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi walhamdulillah. Assalamualaikum.